Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Yaitu pelajaran ke 14 atau ke 15. Nah, pelajaran ke 15. Pelajaran ke-15 halaman 84. Kita baca Ad-Darsul Khamisa Asyar. Pelajaran 15. Usrati, keluargaku. Baca dan hafalkanlah kata-kata di bawah ini. Di sini ada kosakata yang semuanya itu berkaitan dengan keluarga. Abi, ayahku. Akhi, saudara laki-lakiku. Jaddi, kakekku. Ammi, pamanku dari ayah. Khali, pamanku dari ibu. Ummi, ibuku. Ukhti, saudara perempuanku. Jaddati, nenekku. Ammati, bibiku dari ayah. Khalati, bibiku dari ibu. Nah, di sini perhatikan semuanya diakhiri dengan ya. Semuanya diakhiri dengan ya. Abi, akhi, jaddi, ammi, khali, ummi, ukhti, jaddati, ammati, khalati. Nah, ya ini sempat waktu itu kita singgung sedikit. Ini termasuk dhamir kata ganti yang muttasil. Dhamir muttasil, dia bersambung. Dia bersambung. Ya ini adalah dhamir untuk ana. Ana, saya. Abi, ayahku. Akhi, saudara laki-lakiku. Di bawah ini disebutkan beberapa contoh dhamir muttasil. Beberapa contoh dhamir muttasil. Ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Disebutkan 5 contoh dhamir muttasil. Masih ingat ya, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ismi, dhamir, dhamirnya adalah huruf ya. Dhamirnya huruf ya. Ismuka, dhamirnya adalah ka. Ismuki, dhamirnya ki. Ismuhu, dhamirnya hu. Ismuha, dhamirnya ha. Ini 5 dhamir yang waktu itu sudah kita pelajari dhamir yang munfasil. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Masih ingat ya? Waktu itu kita sudah mempelajari dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya. Ana artinya saya, anta kamu satu orang laki-laki, anti kamu satu orang perempuan, huwa dia satu orang laki-laki, hiya dia satu orang perempuan. Nah, dhamir ini namanya dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dia bisa berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan kata yang sebelumnya. Nah, sekarang contoh dhamir muttasilnya. Contoh dhamir muttasilnya. Dhamir munfasil ana, muttasilnya ya. Anta, ka, anti, ki. Huwa, hu, hiya, ha. Artinya, ismi, namaku. Ismuka, namamu. Ismuki, namamu. Tapi untuk perempuan. Ismuhu, namanya. Laki-laki. Ismuha, namanya. Untuk yang perempuan. Dan ini, dhamir ini juga bisa dipakai pada kata yang lainnya. Misalkan untuk mengungkapkan atau memberitahukan kepemilikan sebuah benda. Misalnya, buku, buku tulis, buku tulisku, buku tulismu, buku tulisnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dhamir. Jadinya, daftari, buku tulisku. Daftaruka, buku tulismu, satu orang laki-laki. Daftaruki, daftaruhu, daftaruha. Atau juga bisa digunakan untuk kekeluargaan. Menunjukkan dia adalah saudaraku, atau ayahku, atau ibuku. Bisa gunakan dhamir ini. Ibuku misalkan, ummi, ibumu, ummuka, ummuki, ummuhu, ummuha. Nah, cukup pembahasannya sampai situ aja. Nanti kita baca kalimat-kalimatnya di sini. Coba kita latihan baca terlebih dahulu halaman 85. 85. Bacalah berulang-ulang hingga lancar. Ya. Kita baca mulai dari Al-Akh Abu Abdillah Joko. Silakan dibaca. Usrati. Mantap. Usrati. Ismi Faisalun. Ana Talibun. Hadhihi usrati. Hadha abi ismuhu Muhammadun huwa muhandisun hadhihi ummi ismuha Halimatu hiya rabbatul baiti hadha akhi ismuhu Hasanun huwa jundiyun hadhihi ukhti ismuha Sa'idatu hiya talibatun aidon. Dhalika jaddi. Ismuha ismuhu Mahmudun. Huwa fallahun. Tilka jaddati. Ismuha Zainabu. Hiya mudarrisatun. Hadha khali. Ismuhu Hamidun. Huwa tabibun. Tilka ammati ismuha Maimunatu hiya khayyatatun. Nam ahsanta barakallahu fik. Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Naam Ustaz. Surati ismi Faisalun. Ana talibun. Hadhihi usrati. Hadha abi ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Hadhihi ummi ismuha Halimatu. Hiya rabbatul baiti. Hadha ahi ismuhu Hasanun. Huwa jundiyun. Hiya talibatun aidun. Dhalika jaddi ismuhu Mahmudun. Huwa fallahun. Tilka jaddati ismuha Zainabu. Hiya mudarrisatun. Hadha khali ismuhu Hamidun. Huwa tabibun. Tilka ammati ismuha Maimunatu. Hiya khayyatatun. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-akh Ammar, dibaca sampai talibatun aidon. Naam. Bismillah. Usrati ismi Faisalun. Ana talibun. Hadihi usrati. Hada abi ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Hadihi umi ismuha Halimatu. Hiya rabbatul baiti. Hada ahi ismuhu Hasanun. Huwa sundiyun. Hadihi uhti ismuha Sa'idatu. Hiya talibatun aidun. Naam, ahsanta, cukup. Al-akh Imam, dilanjutkan. Dzalika jaddi. Naam Ustaz. Dzalika jaddi ismuhu Mahmudun. Wa fallahun. Tilka jaddati ismuha Zainabu. Hiya mudarrisatun. Hadha khali ismuhu Hamidun. Huwa tabibun. Tilka ammati ismuha Maimunatun. Ismuha Maimunatu. Hiya Khayyatatun. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Ahnaf, dari pertama. Naam Ustaz. Usrati ismi Faisal talibun. Hadhihi usrati. Hadha abi ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Hadhihi ummi ismuha Halimatu. Hiya rabbatul baiti. Hadha akhi ismuhu Hasanun. Huwa jundiyun. Hadhihi ukhti ismuha Sa'idatu. Hiya talibatun aidan. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Salman Subang, lanjutkan. Dzalika jaddi. Naam Ustaz. Dzalika jaddi ismuhu Mahmudun. Huwa fallahun. Tilka jaddati ismuha Zainabu. Hiya mudarrisatun. Hadha khali ismuhu Hamidun. Huwa tabibun. Tilka ammati ismuha Maimunatu. Hiya khayyatatun. Naam, ahsant. Al-akh Aslam, dibaca ismi Faisalun. Naam Ustaz. Ismi Faisalun. Ana talibun. Hadihi usrati. Hadha abi. Ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Hadihi ummi. Ismuha Halimatu. Hiya rabbatul baiti. Hadha akhi. Ismuhu Hasanun. Huwa jundiyun. Hadihi ukhti. Ismuha Sa'idatu. Hiya talibatun aidan. Naam, ahsant. Al-akh Abu Shifa, silakan. Lanjutkan. 6. Afanat tadi dari sampai libatun aiton ya? Iya, sekarang dalika jaddi. Bismillah. Dalika jaddi Mahmudun wa Fallahun. Tilka jaddati ismuha Zainabu. Dia mudarrisatun. Ada khali ismuhu Hamidun. Huwa tabibun. Tilka ammati ismuha Maimunatu. Dia khayyatatun. Naam, ahsanta. Al-akh Yunus. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Faisal. Ana talibun. Hadihi usrati. Ada abi. Ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Hadihi ummi. Ismuha Halimatu. Hiya hiya Robbatul Baiti. Hada akhi. Ismuhu Hasanun. Huwa Jundiyun. Hadihi ukhti. Ismuha Sa'idatu. Hiya Talibatun Aidon. Naam, hiya Talibatun Aidon. Ahsantum. Taib, barakallahu fikum, artinya sudah ada di bawah ya. Itu bisa dibaca sendiri. Arti-artinya. Taib, kita ambil contoh di sini, penjelasan sedikit. Contoh pada hada abi ismuhu Muhammadun. Huwa muhandisun. Artinya ini ayahku. Ismuhu Muhammadun. Namanya Muhammad. Huwa muhandisun. Dia seorang insinyur. Nah, dhamir hu pada ismuhu. Dhamir hu pada ismuhu. Itu kembalinya kepada abi. Ismuhu, namanya, yaitu nama ayahku. Nama ayahku Muhammad. Huwa, dhamir huwa juga kembali pada abi. Pada abi. Huwa muhandisun. Dia adalah seorang insinyur. Seorang insinyur. Taib. Dan yang berikutnya itu menyesuaikan dengan kata-kata yang sebelumnya, mudzakkar atau muannats. Nah, diperhatikan, kalau mudzakkar dhamirnya juga harus mudzakkar, muannats dhamirnya juga harus muannats. Contoh yang muannats di sini, hadhihi ummi ismuha Halimatu. Hiya Rabbatul Baiti. Ini ibuku. Ismuha. Ha. Dhamirha. Itu untuk muannats. Ibu. Kembalinya pada ibu. Ibunya. Namanya. Yaitu nama ibuku. Halimah. Hiya. Dhamir hiya. Kembali pada ibu juga. Hiya Rabbatul Baiti. Dia adalah ibu rumah tangga. Nah. Tapi masih ada waktu sedikit. Kita baca latihan. Halaman 86. Latihan 2. Latihan 2 dan latihan 3 insyaallah. Latihan 2. Latihan 1. Pilihan ganda. Kita langsung aja latihan 2. Isilah dengan menggunakan ismi, ismuka, ismuki, ismuhu atau ismuha. Ya, perhatikan kata per kata. Perhatikan jenis isimnya, mudzakkar atau muannats. Ya. Nomor satu, dzalika abi. Titik-titik Ammarun. Ala Abu Abdullah Joko, silakan. Dzalika abi. Ismuhu Ammarun. Naam, dzalika abi. Ismuhu Ammarun. Kemudian Al-Akh Abu Saufa nomor 2. Naam Ustaz. Ma ismuki? Amnatu. Naam. Masmuki. Masmuki. Ismi Hamnatu. Ingat kaidah? Sepertinya sudah lewat ya. Sudah lewat atau belum? Entah di jilid di buku yang ketiga atau buku yang keempat. Yaitu Hamzah Wasol. Hamzah Wasol. Yang tidak bentuknya alif. Ya, contohnya pada kata ismun. Ismun. Depannya itu alif, ya, enggak ada, bukan seperti hamzah pada ana. Diperhatikan nomor 4 itu ada ana. Itu hamzah, bukan hamzah wasol. Pada ismi, perhatikan tulisannya sama-sama hamzah. Tapi bedanya ini hamzah wasol, itu hamzah qata'. Nah, pada contoh ismi, kita ambil contoh ismi, itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, kalau ada kata sebelumnya didahului dengan suatu huruf di depannya, kemudian bisa dibaca bersambung, maka alifnya atau hamzahnya ini tidak dibaca. Contoh, di sini ada nomor 2 ya. Contoh nomor 2, ma. Kemudian di sini disuruh mengisi dengan ismi, ismuka, atau ismuhu, atau ismuha, atau ismuki. Suruh pilih. Semuanya diawali dengan ism. Nah, karena ada ma, ada kata atau ada huruf sebelumnya, dan dibaca bersambung, maka hamzahnya tidak dibaca. Mas mu ki. Mas mu ki. Hamzahnya tidak terbaca. Tetap tertulis, tetapi tidak terbaca. Berbeda jika dia berada di awal sebuah kalimat. Atau dia berada setelah titik. Nah, atau setelah, pokoknya kata pertama dia terletak di depan. Maka hamzahnya dibaca. Contohnya bagaimana? Contohnya jawaban nomor 2 ini. Mas Muki, jawabannya ismi. Ismi, hamzahnya dibaca. Hamzahnya dibaca. Ismi, dibaca dengan harakat kasroh. Dibaca dengan harakat kasroh. Ismi. Kalau ada huruf sebelumnya atau disambung dengan kata sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibaca. Jadi tadi cara bacanya Mas Muki ismi Hamnatu. Taib. Nomor 3, Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, Mas Muka ismi Hashimun. Nah, Mas Muka ismi Hashimun. Al-Akh Imam, silakan nomor 4. Ana mumaridatun. Ismi Zainab. Naam. Ana mumaridatun. Ismi Zainab. Al-Akh Abu Ahnaf nomor 5. Naam Ustaz. Hadihi ammati ismuha Aminatu. Hiya tabibatun. Naam. Hadihi ammati ismuha Aminatu. Hiya tabibatun. Alhamdulillah, latihan 2 selesai. Kita masuk latihan ketiga. Latihan ketiga disuruh menyusun seperti contoh. Contohnya, hada abi. Ada abun, ada solihun, ada mudarrisun. Susunan kata atau susunan jumlah mufidahnya, hada abi. Diisi dengan isim isyarah. Isim isyarah yang tepat. Yang tepat, yang sesuai. Hada abi ismuhu salihun, huwa mudarrisun. Contoh berikutnya, ummun Aisyatu mudarrisatun. Hadihi ummi ismuha Aisyatu, hiya mudarrisatun. Taib. Nomor satu, Al-Akh Abu Salman Subang. Namsat. Akhun salimun talibun. Hadza akhi ismuhu salimun. Huwa talibun. Ahsanta. Hadza akhi ismuhu salimun. Huwa talibun. Nomor dua, Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. هذه أختي اسمه فريدة هي ممرضة. أحسنت. هذه أختي اسمها فريدة هي ممرضة. الأخ أبو شفاء نمبر 3. نعم أستاذ. هذا جدي ismuhu Zaidun. Huwa mudirun. Naam. Hadha jaddi ismuhu Zaidun. Huwa mudirun. Tayyib. Al-Akh Yunus. Namaste. Hadihi jaddati ismuha Habibatu. Hiya robatul baiti. Naam. Hadihi jaddati ismuha Habibatu. Hiya robatul baiti. Terakhir, Al-Akh Abu Abdullah Joko, nomor 5. Nomor 5. Hadha ammi ismuhu Aliyun. Huwa wazirun. Naam, ahsan. Hada ammi ismuhu Aliyun. Huwa wazirun. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita cukupkan pada pembahasan ini. Masih tersisa beberapa pembahasan pada pelajaran ke-15. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membacanya, kemudian dilanjut pada pelajaran ke-16. Ada yang ingin tanyakan? Silakan jika ada. Puan Ustaz, izin bertanya. Fadol. Untuk usrati Ustaz ini yang keluargaku. Untuk baris yang kedua, isim isyarah pakai hadhihi usrati. Terus untuk baris yang keempat, hiya robatul baiti. Untuk baitinya namanya kasrah, Ustaz. Nah, pertanyaannya robatul baiti, baitinya kasrah gitu. Ya, itu yang pertama. Baris kedua, isim isyarah hadhihi usrati, Ustaz. Oh, naam. Kenapa pakainya hadihi gitu ya? Betul, Ustaz. Taib. Pertama, usroti. Usroti asalnya usrotun. asalnya usrotun, keluarga. Kemudian dikasih dhamir ya. Jadi bergabung dia. Usroti. Usroti. Usrotun itu mu'annath. Karena ada tak marbutohnya. Maka isim isyarohnya pakai hadihi. Makanya hadihi. Ya. Berarti usroti itu ada dua kata. Ada dua kata. Dua kata bergabung. Akhirnya menjadi satu. Kata yang pertama usrotun. Kemudian kata yang kedua bomir ya. Digabung jadi usroti. Usrotunnya itu mudak mu'annath. Usrotun mu'annath. Kemudian isim isyarahnya hadihi. Lalu pertanyaan kedua, rabbatul baiti. Kenapa al-baiti dikasih harokat kasroh? Padahal tidak ada huruf jarnya. Tidak ada huruf jar. Nah, jawabannya karena dia sebagai mudhafun ilaih. Kita belum lewat pembahasan tentang mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih nanti akan ada pembahasan tersendiri. Mudhafun ilaih itu susunan terdiri dari dua kata. Ya sebenarnya usrati juga mudhaf ilaih. Nah, sama sebenarnya. Karena kita belum mempelajarinya, jadi singkat saja. Al-baiti kenapa kasrah? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih? Insyaallah nanti akan ada pembahasan tersendiri. Nah, kesimpulannya, karena dia mudhafun ilaih, maka hukum mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur harakatnya kasrah. Harakatnya kasrah. Contoh mudhaf ilaih, Rabbatul Bait. Contoh yang lainnya, Abdullahi. Contoh yang lainnya, Abu Bakrin. Contoh yang lainnya, Abu Muhammadin. Nah, insyaallah akan ada pembahasannya. Baik, begitu alah imam. Dapat difahami ya? Wa'anazaklahir. Baik, ada yang lain? Nah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.